Tes satu, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali berkumpul silaturahmi dan juga bermuajaah secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahlan Pak Rafi'i. Maulana Malik ni yang ini. Maulana Malik tu yang di Darul Ulum bukan? Maulana Yusuf Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin rabbal alamin. Oh, Maulana Malik kampung gedong. Gua dekat sini. Main ke sini Malik Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi Papua. Ahlan, ahlan. Amin, amin. Wala ini dari kemarin ini aja meriang aja, gigil aja dari kemarin. Suasanya dingin banget. Aja meriang, gigil, hangat, dikerokin udah, sampai minum air cacing. Dari cacing dingin ya. Mana tadi itu? Ahlan, Ustaz Taiwan. Waalaikumsalam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi ad-dawrayni amin ya rabbal alamin. Wa yajuzu an ya'tamma al-huru bil-abdi wal-balighu bil-murahiki. Wa yajuzu, dan boleh, amin, wa yajuzu dan boleh, ayyatamal huru, seorang merdeka menjadi makmum, bil abdi menjadi makmumnya budak, wal baligu bil murahiki, dan orang dewasa menjadi makmum al murahik. Murahik itu mumayyiz, belum balik, cuman udah pintar. Belum balik tapi sudah pintar, itu namanya mumayyiz. Kalau di sini sebutnya al-murahiq. Yajuzu lil hurril balighi ayyattadiya bil 'abdi was-sabi. Boleh kata Imam Taqiyuddin al-Hisni. Yajuzu lil hurril balighi, bolehnya bagi orang merdeka dan juga orang dewasa, ayat tadiya bil abdi wa sabi, untuk jadi makmum budak atau juga as-sabi, anak kecil yang belum balig. Amma jawazul iktidai bil abdi, sedangkan bolehnya menjadi makmum seorang budak, falima rawahul Bukhari, itu sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, anna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana ya ummuha abduha zakwan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana ya ummuha abduha zakwan, itu pernah diimami oleh budaknya namanya Zakwan. Zakwan ini budaknya Sayyidah Aisyah, pernah jadi imam Sayyidah Aisyah di rumahnya. kalau seandainya budak enggak boleh jadi imam untuk orang merdeka, pasti Sayyidah Aisyah milih orang lain untuk jadi imamnya. Ternyata Dhaqwan ini budak. Itu berarti bolehnya sholat di belakang budak. Kalau sekarang enggak ada ya. Di Indonesia hampir enggak ada. Di Indonesia enggak ada. Tapi kalau di dunia hampir enggak ada. Hampir enggak ada karena di beberapa negara bagian Amerika itu masih banyak istilah slave pun itu. Saya enggak tahu ya udah hilang apa belum ya. Tapi dulu tahun 2015 apa 2016 itu ada film Amerika judulnya Slave. Dia menggambarkan tentang perbudakan yang masih terjadi di zaman itu. Gitu, bahwa si siapa itu Abraham Lincoln tuh enggak beres, artinya belum selesai. Jadi masih banyak budak tuh di daerah, di negara-negara bagian yang penghasilannya dari pertanian. Jadi pertanian tuh banyak budaknya. Budak tuh kayak benda. Ya setengah. Ya jangankan baju nih. Dirinya sendiri dia gak punya. Dirinya sendiri itu dimiliki oleh tuannya gitu. Bil abdi falamma falima rawahul Bukhari anna Aisyah radhiyallahu anha kana ya ummuha abduha al-Dhaqwan. Naam, al-hurru awla. Betul. Kalau budak boleh, al-hurru awla, maka orang merdeka lebih utama minal abdi daripada budak. Li'annal imama, karena yang namanya imam mansibun jalilun, itu kedudukan yang jalil. Jalil itu tinggi. Mansibun yang sangat agung. Fahiyya bil ahrari awla, maka kedudukan imamah itu lebih utama untuk orang-orang merdeka. Jadi orang merdeka atau budak boleh jadi imam. Alhamdulillah kita sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Tapi budak itu syariatnya enggak pernah dihapus. Jadi kita tidak pernah mendapati syariat penghapusan syariat budak. Artinya budak itu masih mungkin terjadi nanti di zaman yang akan datang. Karena budak itu kan terjadi bisa karena tiga. Pertama, pembegalan. Tahu gak begang? Dulu orang nih jalan di tengah padang pasir. Kemudian tuh ada orang yang ngumpet begal. Itu dilucuti semua hartanya. Badannya jadi budak. Iya, badannya jadi budak. Gitu. Makanya kan di beberapa riwayat kita pernah dapati. Toh kok ternyata ada budak kulit putih. Gitu. Ya memang ada. Salah satu sebabnya tuh pembegalan sama riba. Jadi orang nih kalau ngutang. Kan dulu syariatnya, budayanya orang jahiliyah itu zidni anzirka. Zidni anzirka. Tambahin waktu lagi ya. Gitu. Zidni itu tambahin nilainya, nanti aku tangguhkan waktunya. Zidni anzirka. Zidni terus sampai akhirnya dia gak punya harta apa-apa lagi kecuali dirinya yang akan dijual. Ya udah jadi duduk dia lah. Nah, riba. Maka itu syariat Islam datang tuh menghapus perbudakan. Budak tuh udah budaya dari dulu. Budaya sebelum Muhammad datang perbudakan tuh sudah banyak. Termasuk juga peperangan. Ketika perang begitu, kemenangan diraih, maka perempuan-perempuan itu atau laki-lakinya tawanannya salah satunya ya dijadikan budak. Gitu ya. Tapi itu tradisi yang sudah ada sebelum Muhammad datang sallallahu alaihi wasallam. Ketika Muhammad datang ya diberikan pembebasan budak. Maka kadang beberapa kali Nabi Muhammad mengimingi pahala dengan istilah lebih mulia daripada membebaskan budak, kan begitu. Jadi membebaskan budak itu termasuk wakaf. Orang bisa berwakaf dengan budak. Jadi dia punya budak. Nah, budaknya diwakafin. Bisa. Jadi selama budaknya enggak mati, berarti dia masih wakaf. Tapi itu budaknya gitu. Itu gara-gara utang. Gara-gara utang, gara-gara begal, gara-gara perang. Wa amma, dia kan bukan tidak mungkin ntar kalau terjadi peperangan gitu ya. Amerika kalah, Angelina Jolie jadi budak kita kan lumayan. Angelina. Cuman pas Angelina jadi budak udah tua, dia udah gak bisa ngapa-ngapain. Siapa ya? Si ini siapa ya? Yang lagi tenar tuh. Taylor Swift, wah, jadi budak, budak yang mana tuh? Taylor Swift lagi nyanyi, jadi begitu. Waalaikumsalam Pak Tegun, Ustaz Zulkifli. Wa amma jawazul ittida'i bisobi. Sedangkan bolehnya orang jadi makmum as-sobi, makmum anak-anak. Jadi makmumnya anak kecil yang belum balik tapi sudah mumayyiz itu maksudnya. Fali anna Amr bin Salamata. Jadi Amr ini ain mim ra waw. Kalau ada wawnya berarti Amrun. Kalau enggak ada wawnya berarti Umar. Jadi bedain Amr dengan Umar itu waw. Kalau di akhirnya ada waw namanya Amr. Tapi kalau wawnya enggak ada berarti Umar. Di bahasa Arab itu begitu. Jadi kalau ain mim ra waw ada waw berarti Amr. Falianna Amr bin Salamata radhiyallahu anhu kana ya'ummu qaumahum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya jadi makmum anak kecil itu karena Sayyidina Amr bin Salamah radhiyallahu anhu kana ya'ummu qaumah, itu pernah menjadi imam untuk kaumnya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup. Wa huwa ibnu sittin aw sab'i sinin, dan ketika itu umurnya sekitar 6 atau 7 tahun. Belum balik, karena baliknya laki-laki itu normalnya biasanya 9 atau 11 tahun, kan ya? Kalau perempuan biasanya 9 tahun. Nah, Amr bin Salamah sudah jadi imam umur 6 atau 7 tahun. Berarti dia masih anak-anak, belum balik. Jadi itu terjadi di zaman Nabi, artinya Nabi Muhammad hidup beliau jadi imam, tidak ada satupun yang melaporkan kejadian itu. Dan Nabi pun tahu, ketika Nabi tahu, Nabi Muhammad tidak menegur bapaknya Amr bin Salamah. Justru kan ini gara-gara bapaknya datang ke Nabi, kan gitu. Nah, ini juga jadi informasi buat kita bahwa dulu ketika Nabi Muhammad hidup, sholat berjamaah itu tidak terfokus di Masjid Nabawi. Sahabat-sahabat Nabi itu punya langgar, punya surau, punya musola, yang mereka sholat di situ. Tapi kalau Jumatan semua ke Nabawi. Mu'ad bin Jabal kan punya, kan gitu. Sayyidina Abu Bakar dikatakan punya masjid di depan rumahnya, kan gitu. Nah, semuanya apa namanya terfokus ke Masjid Nabawi kalau Jumatan. Tapi kalau sholat lima waktu harian, mereka di rumah masing-masing. Bukan di rumah, di langgar musholah mereka masing-masing. Salah satunya Amr bin Salamah ini. Bapaknya baru datang dari Masjid Nabawi ketemu Nabi. Lalu dia mengatakan kepada orang-orang kaumnya, ya ummul qawma akra'uhu min kitabillah. Yang jadi imam tuh yang paling banyak hafalan Qur'annya. Terus ketika dilihat yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, enggak ada kan. Ternyata yang paling banyak hafalan Qur'annya itu Amr bin Salamah. Anak-anak masih 6 tahun. Akhirnya jadi imam lah dia. Nah, peristiwa itu diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad tidak menyalahkan itu. Begitu. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Naam. Al-baligu aula min as-sabi. Orang dewasa jauh lebih utama daripada anak-anak. Ya, cuma anak-anak boleh, tapi orang dewasa lebih utama. Wa in kana sabiyyu afqah, walaupun anak kecilnya lebih pintar, wa aqra, lebih banyak hafalan Qur'annya. Ini lebih pintar, aqra itu bisa jadi lebih banyak hafalan Qur'annya atau bisa jadi lebih baik bacaan Al-Qur'annya. Karena dulu yang disebut aqra itu ya dua, cakap pandai baca Qur'an sekaligus banyak hafalannya. Kalau sekarang tuh kadang dibedain. Orang yang pintar baca Qur'an tuh belum tentu banyak hafalannya. Orang yang banyak hafalannya itu belum tentu enak baca Al-Qur'annya. Jadi al-baligu aula minas-sabi, orang dewasa lebih utama daripada anak kecil. Wa in kana sabiyyu afqah, walaupun anak kecilnya lebih pintar, wa aqra, lebih banyak hafalannya, lil ijma, karena sebab ijma ala sihhatil iktida'i bihi bi khilafis sabi. Lil ijma, karena ada kesepakatan ala sihatil ijma, ala sihatil iktida, tentang kesahihan, keabsahan bermakmum kepada orang dewasa, bikhilafis sobi, berbeda dengan sobi. Sobi dalam mazhab Syafi'i boleh jadi imam, tapi dalam mazhab yang lain enggak boleh. Mazhab Imam Abi Hanifah misalnya, itu kan enggak boleh anak kecil jadi imam. Artinya orang dewasa lebih utama daripada anak kecil, walaupun anak kecil pintar banget. Itu kenapa lebih utama? Karena jadi imamnya anak dewasa, orang dewasa itu disepakati oleh seluruh ulama berbeda dengan anak kecil. Anak kecil boleh dalam mazhab kami, tapi dalam mazhab yang lain, Imam Abi Hanifah misalnya, itu tidak membolehkan. Maka itu anak orang dewasa lebih utama dibanding anak-anak. Wali annal balik, nah ini juga alasan kedua, li annal baligha salatuhu, salatuhu li awali annal baligha salatuhu wajibatun alaihi. Karena yang namanya orang dewasa, salat itu wajib, ain, wajib bagi dia, wajibatun alaihi. Fahuwa ahrasu bil muhafadah, maka karena ini kewajiban bagi dia, fahuwa ahras, dia orang yang paling jaga benar. Ahras apa? Ahras itu perhatian banget bil muhafadah, untuk menjaga ala hududiha, untuk keabsahan sholatnya. Artinya karena dia ini udah gede, udah balik, maka dia wajib sholat. Karena dia wajib sholat, maka kewajiban sholat itu benar-benar dijaga. Dari mulai standar awal takbiratul itu dijaga. Karena ini kewajiban. Tapi anak-anak tuh masih sifatnya masih main-main. Sholat jadi imam tuh masih, wah tampil nih depan anak gede kan. Wah boy, biar show up kan. Itu tampil buat biar buat anak gede. Ya gitu. Nah, makanya lebih utama sholatnya orang dewasa. Wa kalamu rafi'i, dan perkataan Imam Ar-Rafi'i, yush'iru bi'adami karahati imamati sabi'i, itu memberikan isyarat bi'adam, tidak ada kemakruhan, bi'adami karahati imamati sabi'i, tidak ada kemakruhan anak kecil jadi imam. Jadi imamnya boleh, mutlak, bahkan sama level dengan orang dewasa, tidak ada kemakruhan. Lakin fil buaiti, akan tetapi dalam kitabnya al buaiti at-tashrih, ada eksplisit, ada pengungkapan yang sangat jelas bil karohah, bahwa anak kecil boleh jadi imam tapi dimakruhkan, makruhnya kalau ada orang dewasanya, ya gitu. Wa hadza kulluhu fi sabil mumayyiz, dan ini adalah bagi orang yang anak kecil yang mumayyiz. Hadza kulluhu fisobiyi al-mumayyiz. Ini semuanya untuk anak kecil yang mumayyiz. Mumayyiz itu level sebelum balik. Udah ngerti tentang halal haram. Udah ngerti kalau nonton Ikatan Cinta, tahu dia mana yang baik, mana yang jelek, mana yang protagonis, mana antagonis. Mas Al sama siapa Andin dia tahu. Itu namanya. Lagi banget tuh Ikatan Cinta itu. Orang lagi masak air gue ditinggal tuh kalau ada Ikatan Cinta, ada Mas Al. Oh herannya tiap tahun ada aja sinetron yang lagi di ini. Amma, ya kita yang jadinya tadinya kagak tahu kan jadi tahu. Kita yang tadinya kagak peduli jadi peduli tuh. Ngeliatin mama pada nonton Ikatan Cinta. Wa hadza kulluhu fi sabilil mumayyiz. Amma ghairil mumayyizi, sedangkan anak yang belum mumayyiz, fasolatuhu batilatun, maka sholatnya tidak sah. Lifukdani niyah, karena ketiadaan niyah. Syarat sah rukun sholat niat. Orang yang belum balik, orang yang belum mumayyiz, tidak sah untuk tidak sah niatnya. Wala ya'tamu, lanjut. Wala ya'tamu rajulun bimra'atin wala qari'un bi ummi. Wala ya'tamu rajulun, tidaklah boleh laki-laki jadi makmum bimro'atin, jadi makmumnya perempuan. Wala qari'in, juga tidak boleh orang yang bisa baca Al-Quran biummiyin, dengan orang ummi yang tidak bisa. Nanti qari' dengan ummi ada penjelasan. Jadi secara sederhana qari' itu orang yang ngerti Al-Quran. Ummi orang yang gak bisa baca. Atau bisa baca cuman tak titu. Itu Al-Fatihah dia bukannya benar bisa, cuman ngapalin aja, dengar orang gitu kan, jadi apal Al-Fatihah gitu. La yasihu ittida'u rajuli bil mar'ati liqaulihi ta'ala, tidak sah. Ini enggak sah ya. Bahwa laki-laki jadi makmum perempuan itu enggak sah. dulu ada semacam apa ya, penisbatan kaul bahwa laki-laki imam, perempuan boleh jadi imam laki-laki, itu cuman alhamdulillah udah hilang, udah dibantah, jadi udah nggak ada lagi. Tapi kalau ditanya orangnya masih ada sih orang yang bilang kayak gitu, cuman itu udah jadi ijma, kesepakatan perempuan tidak boleh jadi imamnya laki-laki apapun keadaannya. Sayyidah Aisyah yang kurang mulia apa coba Sayyidah Aisyah ini? Istrinya Nabi. Kan ya, kurang mulia apa Sayyidah Aisyah istrinya Nabi, tapi pas sholat diimamin sama Zakwan, budak gitu. Budak itu kan starata paling rendah dalam sosial manusia. Jadi starata sosial paling rendah itu ya perbudakan, budak. Dan walaupun dia paling rendah, tapi tetap dia boleh jadi imam. Sayyidah Aisyah yang jadi makmumnya. La yasihu iktida'u rajuli bil mar'ati liqaulihi ta'ala. Tidak sah laki-laki jadi makmum, bil mar'ati jadi makmumnya perempuan, liqaulihi ta'ala karena ada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa ayat 24, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', laki-laki qawwam itu qawwamuna 'alan nisa', lebih tinggi levelnya dibanding perempuan. Walaupun ini ayatnya umum ya, artinya ini ayat untuk dalam hal banyak aspek, tidak khusus untuk ayat Al-Quran, tidak khusus hanya untuk imamah, untuk pengimaman, tapi ini dipakai oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhiru hunna min haitsu akharuhunna. Bu, air hangat bu. Air hangat, air putih aja, air hangat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, akhiruhunna min haitsu akharuhunna Allah. Akhirkanlah laki perempuan tersebut min haitsu. Dari kemarin gigil aja Pip. Gigil puyeng, akhirnya digerokin. Mana tuh tadi itu? Qaulih sallallahu alaihi wasallam, akhiruhunna, akhirkanlah perempuan-perempuan itu min haitsu akharahunallah, akhirkan shofnya di belakang. Mana shofnya ada di belakang. Maka karena shofnya ada di belakang, jangan dimaju-majuin. Bintang cucu. Apa tuh? Orang sini kalau meriang tuh minum air cacing. Jadi ada itu mak-mak de sepuh di sini yang bikin air cacing. Jadi tiap ada yang meriang tuh pada minta air cacing. Tahu air cacing itu diapain? Rasanya sih biasa aja gitu. Mana tadi? Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala la taqummanna imra'atun rajulan. Tidaklah boleh, tidaklah boleh perempuan menjadi imam laki-laki. Rawahu Ibnu Majah. Illa anna fi rijalihi man takallama fi. Hanya saja memang dalam riwayat Imam Ibnu Majah ini, anna fi rijalihi, bahwa di antara orang-orang sanadnya, man takallama fi, ada yang jadi perbincangan. Jadi ada salah satu perawi dalam hadis ini yang diomongin sama para ulama hadis. Gitu. Makanya hadis ini banyak tidak dipakai. Tapi maknanya sahih bahwa laki-laki tidak boleh jadi makmumnya perempuan. Wah, kumur pakai air garam. Belum tuh, belum dicoba. Ntar kita coba. Mana tadi? wahtajja ba'duhum, dan sebahagian ulama berdalil berhujjah bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah, la yufliha qaumun, tidaklah beruntung sebuah kaum, walau amrahum, kalau perkara mereka itu diurusin imra'atun, oleh seorang, walau amrahum, kalau dia serahkan perkaranya imra'atan kepada seorang perempuan. Riwayat riwayat Imam Al-Bukhari. Ini kan hadis tentang wilayatul uzma. Wilayatul uzma itu kepemimpinan azim, kepemimpinan paling tinggi, yaitu sultan gitu ya. Tapi hadis ini juga cukup untuk jadi dalil bahwa perempuan tidak boleh jadi imam gitu ya. Bahwa yang besar saja enggak boleh, maka yang kecil-kecilnya pun termasuk tidak boleh. Tapi ini hadis memang untuk al-wilayatul uzma gitu. Maka dalam wilayah-wilayah yang lain termasuk jadi wali juga kan perempuan enggak boleh. Wali annal mar'ata, dan ini aklinya, ini dalil ilahnya, dalil aklinya. Wali annal mar'ata, dan karena perempuan itu auratun, itu aurat, wa fi imamatiha birrijali fitnah, dan kalau dia jadi imam laki-laki itu fitnah. Li annal mar'ata aurah, karena perempuan itu aurat, wa fi imamatiha birrijali fitnah, karenanya dia jadi imam bagi laki-laki itu jadi fitnah. Amma ittida' al-qari sawat, wa amma iktidabul qari'i, sedangkan orang yang qari, yang bisa baca Al-Quran, itu jadi makmum, makmumnya orang yang ummi, wa huwa huna, dan dalam hal ini yang namanya qari, man yuhsinul fatihah, yang disebut qari itu man yuhsinul fatihata, yang bisa baca Al-Fatihah, yang pintar baca Al-Fatihahnya, yang benar baca Al-Fatihahnya. Bil ummi, dengan orang yang ummi, siapa itu yang ummi? Man la yahfaduha, ay man la yuhsinuha, orang yang tidak pintar. La yahfaduha apa la yuhsinuha? Di sini la yahfaduha, cuman kalau la yahfaduha ini kurang enak dalam arti, kan tadi Al-Qari nyebutnya man yuhsinul fatihah, mestinya al-ummi juga la yuhsinu gitu, ihsan juga, bukan hafaz gitu dah. Di sini yahfaduha, tapi yang enak tu la yuhsinuha. Karena ketika ngomongin qori itu menyuhsin. Nah, gitu. Dikasihin aja tanda apa? Dikasih garis, bawahnya tulis. Yahfaduhanya jangan dihapus, tapi tambahin aja. Tapi bawahnya coret garis, bawahnya la yuhsinuha gitu. Karena kalau apal gitu. Orang ummi juga apal Al-Fatihah, cuman la yuhsinuha, la yahfaduha. Iya. La yahfaduha juga sebenarnya sama. Cuman qad yahfad, ada saja orang yang ummi hafal Fatihah, tapi la yuhsinuha, tapi dia tidak bagus Al-Fatihahnya. Tidak bagus dalam arti enggak benar gitu. Dan itu kan juga enggak cocok dalam arti, kan tadi ngomongin qori make yuhsin. Maka lawannya itu make yuhsin juga gitu. Jadi intinya orang yang pintar Al-Fatihah jadi makmum orang yang enggak pintar Al-Fatihahnya, salah-salahan Al-Fatihahnya. Fa fi sihhati ibtida'i bihi. Fa fi sihhati ibtida'ihi bihi qawlan. Maka keabsahan si qari jadi makmumnya ummi qawlani, ada dua qaul Imam Asy-Syafi'i. Al-Jadidul Azhar, pendapat Al-Jadid, pendapat qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i Al-Azhar, ini yang paling kuat. La tasihhu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak sah. Orang qari, jadi makanya ya, bukannya nyombong gitu. Saya tuh kalau dulu waktu masih sering jalan-jalan tuh di bandara, di stasiun, tuh kalau ada sholat berjamaah saya langsung maju aja gitu. Karena ini qari enggak boleh jadi imamnya, enggak boleh jadi makmum ummi gitu. Jadi kalau di komatnya, kan biasa kalau di stasiun, terminal gitu, gak ada yang mau maju, saya maju tuh. Kita ngerasa bahwa ya, kita orang pesantren, kan? Kita orang ngaji, masa Fatihah gak bisa gitu. Takutnya, jadi kagak ada yang maju tuh orang gak benar. Orang yang Fatihah gak benar gitu. Maka kita maju aja. Mana tadi? tidak sah li qauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum, tidak boleh jadi imam, tidak boleh mengimami ya ummul qaum, jadi imam suatu kaum itu aqra'uhum, yang paling pintar bacaan Al-Qur'annya, yang paling banyak hafalan Qur'annya atau paling pintar bacaan Al-Qur'annya. Fala yajuzu mukhalafatuh, maka tidak boleh menyelisih hadis ini bija'lihi ma'muman, dengan menjadikan aqra itu menjadi ma'mum. Kan kata Nabi Muhammad, ya ummul qaum, jadiin itu imam. Siapa aqra'uhum, yang paling pintar bacaannya? Maka kalau kita jadiin sebaliknya, itu al-aqra itu kita jadiin ma'mum, berarti mukhalafatul hadis namanya. Kita menyelisih hadis. Wa li'anna al-imama, dan juga karena sebab imam, bisadadi ayyatahammal, dia berposisi ayyatahammal anil ma'mum, dia menanggung untuk ma'mum al-kira'ah, dia menanggung bacaannya ma'mum adrokahu rokian, kalau si ma'mum datangnya pas dia lagi ruku. Jadi si imam itu akan nanggung surat al-fatihahnya ma'mum ketika dia datangnya si ma'mum dalam keadaan ruku imamnya gitu. Berarti kan si ma'mum tetap dapat al-fatihah. Man adrokal imam, man adrokal ruku, fakot adrokal. Dari mana si makmum dapat Al-Fatihah? Imam yang nanggung bacaannya. Gitu. Kalau dianya juga enggak bisa, ya gimana dia bisa nanggung? Wal ummi laisa min ahli tahammul, dan orang yang enggak bisa Al-Fatihah itu, laisa min ahli tahammuli, bukan orang yang layak dan mampu untuk menanggung apa namanya beban Al-Fatihah tersebut. Wa yadkhulu fil ummi, masuk begitu juga termasuk dalam golongan ummi al-arad. Al-arad ini apa ya? Artinya kayaknya si sumbing ya. Alladhi yudrimu harfan ala harfin, yang memasukkan satu huruf ke huruf yang lainnya, kan gitu ya. Jadi ngomongnya tuh belum nyampe huruf terakhir udah masuk lagi huruf selanjutnya. Pokoknya ngomongnya enggak benar, tumpuk-tumpuk. Yudrimu harfan fi harfin fi ghairi mawdi'il idgham. Di tempat yang semestinya bukan idgham. Apa sih arad nih? Gitu. Wal alsaq, kalau alsaq ini cadel. Ya, orang sumbing enggak boleh jadi imam. Ah, bindeng. Betul. Bindeng. Mana? Mak lo katanya sakit. Meningan. Udah meninggal. Meningan. Udah meninggal, innalillah, mendingan, inna kirain meninggal, gitu. Jadi, kagak bener dia baca Al-Fatihah ini. Kemudian, al-saq, al-saq tu cadil, wa huwa alladhi yubdilu harfan biharfin. Dia yang berubah, biasanya, satu huruf dengan huruf yang lain. Karra ibil ghini, huruf roh berubah dengan ghin, wal kafi bil hamzah, atau huruf kaf dirubah dengan hamzah. Wah, intinya orang-orang yang tidak bisa Al-Fatihah begitu ya. Baik karena sebab dia bindang atau karena sebab dia sumbing. Tapi ada sumbing yang masih pintar Al-Fatihahnya kalau apa namanya? Kalau dilatih. Mana tadi itu? Tanggung nih kita biasa. Wa kadza la yasihu al-iktida'u biman bilisanihi wawakhah, begitu juga tidak sah menjadi imam, menjadi makmum bagi orang yang bilisannya wawakhah. Tamna'uhu minat tashdid, wawakhah itu apa ya? Tamna'uhu minat tashdid, yang mencegah dia untuk bertashdid, jadi dia tidak bisa neken iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ada tashdidnya. Thumma mahallul khilafi fi man lam yutawi'uhu lisanuh. Rawakhah. Ya, gagak. Iya, betul. Yang tamna'uhu minat tashdid. Dia enggak bisa jadi tashdid. Soalnya dia berhenti mulu kan. Gitu, berhenti mulu. Thumma mahallul khilafi. Kemudian yang jadi perdebatan. Huwa fi man lam yutawi'uhu lisanuh. Orang yang tidak membiasakan lidahnya. Artinya dia bisa sebenarnya, cuman dia belum latihan aja, enggak latihan gitu. Atau dia sudah latihan, walam yamdi zamanun yumkinu ta'allum, tapi dia belum melewati masa seharusnya orang bisa belajar. Walam yamdi zamanun walam yamdi zamanun yumkinu ta'allum fi. Dia belum terbiasa, atau dia sudah membiasakan lisannya tapi waktunya itu terlalu sebentar. Padahal mestinya itu kalau belajar ini sekian bulan misalnya, dia belum sampai situ. Amma idza madu zamanun yumkinu ta'allum yumkin yata'allam fi. Sedangkan kalau dia sudah melewati waktu di mana orang dia bisa belajar tentang Al-Fatihah, muqassara bitarki ta'limi, akan tetapi dia abai, dia lalai bitarki ta'limi, kemudian dia meninggalkan itu pelajaran Al-Fatihah, fala yasihul iktida'i bih, maka tidak sah menjadi makmumnya bila khilaf tanpa perdebatan. Lianna solatahu hina idzin, karena solatnya ketika itu maqdiyah. Maqdiyah itu wajib diqadha. Ka solati man lam yajid ma'un. Man lam yajid ma'an wala turaban. Seperti solatnya orang yang tidak menemukan air dan juga tidak menemukan tanah. Faqidu tuhurain. Orang yang faqidu tuhurain ini nama solatnya dihormati waktu. Gitu juga orang. Udah dikasih kesempatan belajar, dia enggak belajar juga. Solatnya maqdiyah, solat diqadha. Nah, karena sholat jadi qadha, maka jadi enggak boleh jadi imam. Wa yasihu ittida'u ummiyyin bi ummiyyin mithlahu. Tapi boleh sah jadi makmum orang yang ummi, syaratnya yang ngikutin juga ummi juga. Imam makmum sama-sama ummi. Kattida'il mar'ati bil mar'ah, sama seperti bolehnya perempuan jadi makmumnya perempuan. Farun, tanggung satu lagi. Lawittada fi salatin sirriyatin bima la ya'rif hal huwa ummi amla. Kalau dia ngikutin fi salatin sirriyah, jadi makmum di salat sirriyah zuhur asar, bima la ya'rif, dengan orang yang dia tidak tahu hal huwa ummi, apakah dia ummi amla atau bukan, yasih salatnya sah. Wala yajibul bahthu, dan dia enggak punya kewajiban untuk mencari tahu siapa ni fulan bin fulan, enggak mesti. Bal yajuzu hamlu amrihi 'alal ghalib, akan tetapi dia boleh memasukkannya dalam perkara yang umum, artinya ya namanya orang jadi imam biasanya sih bisa gitu. Hamli amrihi 'alal ghalib fi annahu qari, bahwasanya orang tersebut adalah orang yang bisa baca Al-Fatihah. Kama yajuzu hamlu al-amri 'ala annahu mutahhirun, sebagaimana yajuz bolehnya kita masukkan perkara tersebut bahwa dia adalah orang yang bersuci. Umumnya begitu. Umumnya orang yang dalam keadaan sholat dia bersuci. Umumnya orang kalau maju jadi imam, biasanya dia udah pintar bacaan Al-Fatihah. Jadi kalau lagi sholat sirriyah zuhur asar, gak perlu cari tahu. Umumnya orang yang maju itu berarti dia bisa. Wa iniqtada, kalau dia mengikuti bihi fi sholatin jahriyah, mengikutin orang ummi di sholat jahriyah, fa asarra, kemudian dia senyapkan suaranya salat maghrib, salat isya, salat subuh, tapi dia enggak kerasin suaranya gitu. Wajabatil i'adah, maka dia wajib ulang salatnya. Kenapa diulangi? Hakahul Iraqiyun, itu diceritakan oleh Iraqi, ulama-ulama kalangan Iraqi, an-nas Syafi'i, dari nasnya Imam Asy-Syafi'i. Li'anna zahir, karena zahirnya kalau dia mensenyapkan suara ketika salat jahriyah, annahu law kana qari'an, kalau seandainya memang dia qari, dia bisa baca Al-Fatihah, la jahab, pasti dia kerasin Al-Fatihahnya. Falau qala innama asrartu nisyanan, kalau seandainya dia itu yang tadi mensenyapkan suaranya ketika maghrib isya subuh, kemudian dia katakan asrartu nisyanan, tadi saya enggak kerasin nisyanan, lupa saya gitu. Aw likaunihi jaizan, atau karena emang mengeraskan dan mensenyapkan suara itu bukan kesunahan, artinya bukan kesunahan, bukan kewajiban, ini sesuatu yang boleh-boleh saja. Lam tajibil i'adah, maka tidak wajib mengulang gitu. Ente kenapa tadi enggak ngerasin? Lupa aneh. Ente kenapa tadi enggak ngerasin? Ya kan emang enggak apa-apa enggak ngerasin. Nah, boleh tuh. Tapi kalau dia enggak ngerasin gara-gara dia tahu bahwa dia Al-Fatihahnya enggak benar, itu yang mesti diulang. Berarti dia ummi itu. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut ya episode yang akan datang. Aduh, pusing aja nih. Allahu akbar. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kekuatan, kemampuan, biar bisa ibadah terus-terusan. Oke. Okay? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan bagi para asatidz, teman-teman sarjana muslim, para kiai, para guru, para ajengan, tokoh masyarakat yang mengikuti kajian ini baik live atau secara rekamannya. Saya mohon untuk dikoreksi jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Dan koreksi tersebut, saya senang sekali jika mendapatkan koreksi tersebut, bisa lalui kolom komentar Instagram atau juga WhatsApp dan juga Telegram. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Yes.